يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-159 dan setelahnya dari surah Al-A'raf: "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Di antara kaumnya Musa alaihi salatu wasalam, yakni Bani Israel, ada sekelompok yang tetap istiqamah di atas al-haq, yang menjalankan at-taurat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada rasulnya. Yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, mengajak manusia kepada kebenaran dan berlaku adil dalam penetapan hukum. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka, mereka pun mengembalikannya kepada kitabullah, kepada sunnahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ada tetap di setiap umat orang-orang yang tetap teguh di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita, wa qatta'nahum ithnatay 'ashara asbatan umama, dan kami jadikan Bani Israel itu menjadi 12 kabilah. 12 kabilah ini dari keturunan Ya'qub alaihi salatu wassalam, dan semuanya saling mengenali. Baik, setiap kabilah ini barakallahu fikum dengan keadaannya masing-masing dari keturunan Nabiullah Ya'qub. Wa qatta'nahum ithnatay 'ashara asbatan umama, wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa alaihi salatu wassalam, istasqahu qaumuhu, ketika kaumnya meminta air. Kisah ini sebenarnya ketika Bani Israel diperintahkan masuk ke Palestina, Baitul Maqdis, tapi mereka enggan untuk masuk dengan alasan di negeri itu ada jabbarin, ada orang-orang yang telah mendukinya ketika mereka meninggalkannya dahulu kala. Ternyata sudah ada orang-orang yang menduduki wilayah itu, dan terdengar oleh mereka kabar bahwa yang mendudukinya adalah orang-orang bengis, orang kejam, memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, pokoknya kalian masuk berperang pasti menang. Sudah Allah beri jaminan kemenangan, mereka tetap enggan untuk masuk. Bahkan mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'id. Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama dengan Tuhanmu. Engkaulah yang berperang, kalian berdua berperang memerangi mereka. Kalau kalian menang, maka kami pun akan masuk. Kami tinggal terima beres saja. Subhanallah. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka untuk yatihuna fil ab 40 sana. Mereka tersesat di atas muka bumi selama 40 tahun. Mereka tidak tahu jalan, mau kemana dan tujuan di kemana. Tujuan apa? Dalam perjalanan taih ini, ketersesatan ini selama 40 tahun, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebongkah batu. Dan senantiasa mereka dinaungi oleh awan, dan juga senantiasa mereka diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan siap saji, tidak perlu mereka repot-repot untuk membajak sawah, menanam, menunggu hasil panen, mengolah hasil panen sehingga siap untuk dikonsumsi. Tidak lagi seperti itu. Tapi langsung turun dari langitnya. Toh tetap mereka tidak mensyukurinya. Kita kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, idastasqahu qaumuhu an yadrib bi 'asakal bahr al hajar. Ketika kaummu meminta minum kepada engkau wahai Musa, maka pukulkanlah tongkatmu ke batu yang engkau bawa-bawa senantiasa itu. Setiap dipukulkan tongkat Musa ke batu itu, pambajasat minhu 12 'aina. Langsung batu itu memuncratkan 12 mata air. Baik. Kada alima kullu nasim mashrabahum, setiap kabilah, setiap kelompok sudah tahu mana mata air mereka yang menjadi hak mereka. Dan mereka tidak akan mengambil dari mata air lainnya. Kada alima kullu nasim mashrabahum, setiap orang sudah tahu di mana dia harus mengambil. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama, dan kemanapun mereka berada dan kemanapun mereka bergerak, maka awan senantiasa menaungi mereka sehingga mereka tidak pernah kepanasan. Baik, awan terus menyertai mereka kemana mereka pergi. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama, kurang apa lagi. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan untuk mereka al-manna wassalwa. Barakallahu bikum. Subhanallah. Di sini kata al-man wa huwa syai'un yushbihu as-samq ta'muhu kal-'asal wassalwa wa huwa ta'irun yushbihu as-summana. Yani semacam alman, semacam makanan yang mirip seperti madu. Wassalwa yani makanan berupa daging burung yang siap santap, siap saji untuk mereka. Sudah langsung mereka bisa memakannya dan tercukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka tidak kekurangan gizi, tinggal makan. Tapi ketika nikmat itu tidak disyukuri, maka justru barakallahu fikum azab yang akan datang. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu, silakan kalian memakan dari at-thayyibat yang kami turunkan kepada kalian itu. Thayyib ini bagus, tidak perlu lagi ditanyakan tentang kehalalannya, memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, Allah Subhanahu wa taala menyatakan thayyibnya, bagusnya makanan itu. Makanan ketika bagus akan mencukupi kebutuhan gizi kita. Barakallahu alaikum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Nah, mereka akhirnya menzalimi diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Bukan menzalimi Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak mau mensyukuri. Mereka mengatakan lan nasbir ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami tidak bisa sabar dengan makanan ini saja terus. Tidak pernah diganti-ganti menunya. Itu terus. Barakallahu fikum. Maunya berbagai macam menu. Akhirnya mereka meminta ganti. Lan nasbir ala ta'ami wahidin fada'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Makanan ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan proses yang melelahkan. Barakallahu fiikum. Harus melalui proses. Baik. Akhirnya Allah mengatakan itu misram fa'inalakum masaltu. Kalau kalian minta yang seperti itu, silakan kalian tinggal di satu tempat, bercocok tanam kalian, capek, lelah, letih, kalian harus macul, kalian harus membajak sawah, membajak ladang, kalian harus menanam, kalian harus merawatnya, menjaganya dari hama, penyakit, tanaman. Subhanallah. Menunggu hasil panen berbulan-bulan, baru kalian bisa memakannya. Proses panjang yang melelahkan. Sementara ini sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Subhanallah. Mereka meminta yang lebih rendah, melelahkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka tinggal makan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tidak akan terkurangi kalian walaupun cuma satu ini. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Memang rezeki kalau kita tidak mensyukurinya, maka Allah SWT merubahnya menjadi apa? Menjadi azab. Sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa qulu hitta wa dukhulul baba sujjada naghfir lakum khathiyatikum sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. Dan ketika kami dulunya mengatakan kepada mereka tinggallah kalian di negeri ini. Baik. Negeri Palestina. وكلوا منها حيث شئتم. Dan makanlah dari apa-apa yang ada padanya. Dari makanan-makanan sesuka kalian. Wa qulu hittah. Wa dukhulul baba sujjada. Dan nanti kalian masuk ke negeri Palestina sambil berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hittah yani ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa dukhulul baba sujjada, dan nanti kalian masuk ke negeri ini dalam kondisi menundukkan diri. Sujada, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya sampai kepala beliau hampir saja menyentuh kendaraan beliau. Baik. Menunjukkan ketundukan yang sangat, rasa syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini orang Yahudi, orang Bani Israel diperintah untuk masuk ke negeri Palestina dalam kondisi ini, sujud dalam kondisi mereka minta kepada Allah ampunan dosa. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melakukan naghfir lakum khathiyati, khathiyatikum, kami akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalian melakukan ini, Allah akan mengampuni kalian. Sanazidul muhsinin, bahkan kami berikan tambahan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. apa yang mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabaddala alladziina dhalamu minhum qawlan ghayra alladzii qila lahum." Mereka merubah kata-kata yang semestinya mereka ucapkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itta, yakni ighfir lana ya Allah, ampunilah kami. Mereka mengatakan, mereka akhirnya mengatakan habba fi sya'ira. Baik. Sebiji gandum, kata dia, dalam tangkainya. Baik. Subhanallah. Dalam kondisi mereka apa? Mendongak ke atas, bukan sujud. Barakallahu fikum. Penentangan bukan dengan kalbu saja, tapi dengan apa? Perbuatan. Yang saatnya mereka masuk ke dalam negeri itu dalam kondisi seperti yang diperintahkan, mereka langsung mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka mengatakan kata-kata yang lain, seakan-akan mengejek dan melakukan tindakan yang bertolak belakang persis diperintahkan sujud, justru mendongak ke atas. Baik. Farsalna alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yadhlimun, maka kami pun menurunkan azab untuk mereka dari atas dosa-dosa mereka ini. Barakallahu fikum. Mereka pun habba fi sya'rah, maka kami pun menurunkan azab untuk mereka dari langit, dan kami pun membinasakan mereka karena kezaliman mereka, karena dosa yang mereka lakukan, karena penentangan. Subhanallah. Dan di setiap umat ada orang yang seperti ini modelnya. Di setiap umat ada yang seperti ini modelnya. La haula wa quwwata illa billah. Di setiap nabi, setiap nabi memiliki apa? Beragam macam karakter manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafiknya. Baik. Ini pelajaran untuk kita, barakallahu fikum. Ketika nikmat itu diberikan kepada kita, hendaknya kita mensyukurinya, memanfaatkannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggantinya dengan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Atau membalasi nikmat itu dengan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika nikmat tidak dipakai untuk taat, bahkan dipakai untuk berlaku maksiat, maka Allah akan merubah nikmat itu menjadi azab. Wallahul musta'an. Dan tentunya kita mengambil pelajaran bahwa semakin menentang orang, maka semakin hina dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepala majelis. Subhanallah, bihamdika, syukurlah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.